semangat ya, semangat, semangat, semangat. Danendra DSA Record. Showbiz. Hey. KJM. Kau mitresno suci kanti Rosa. Batu rosa melengkung apa kowe ra kelingan biar aku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang Mas Edi spesial yo ma. Thank you. lima kali kanan kiri. Satu baca kacamata hitam bergaya siap diri kau. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Berantas tuntas kriminalitas. Melayani kasus luas tanpa batas. Melawan panas pada turun hijau litas. Cita-citaku jadi polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya.

gajahku imut kaya artis ganteng ganteng serigala mulonek golek pacar ojo sing pendusta lihat teman pacar ganteng dia langsung mendua bojomu. Oh,

Cak Rul. Ada memang. Sampe narepewe nanti, Cak. Belum lah, aku mau kerja saya. Jangan tinggalkan aku. Iya saya. Ada di SA. Ada. Thank you. masih bersama New Malapa. Kembali hadir si cantik Nela Karisma. Thank you. tercantiknya Indonesia, Nela Karisma, masih bersama The Rosta. Asli Lele. Sumpah. Diva. Thank you Mas Gundik. ID Reko. Lagu terbaru. Nela LMD. The Rosta. Asli Lele. Sumpah. Suara kita yang aku petika. Para penonton bisa bergoyang. Oke. Terdengar sendiri lagu. Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Ya terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya bawa jemur suka dono. Spesial buat Resa Bosley, buat anak Adel, thank you ya. Denis Beneng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Tak habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Johan. Rohansa. Bejo minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Yo. Tahu lagunya ya? Luta Nirwana, CCS Audio, Art Media, Popo, Motiva. Yang kemarin ku melihatmu, kau rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Bisa, ayo. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Layong marang seliramu, tak titip tembang rindu lewat sumilir angin telu merko atuh panggonmu aku mong piso nyawang fotomu. Satria, Dede Star Record.